kesalahanku untuk mencintaimu. Hingga kini aku tak mampu untuk melepas diriku dan melupakanmu. Terlalu cepat ku menyayangimu, tak cukup bercerita. Tak mampu.